بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد ini adalah majlis yang ketiga, majlis menjelaskan risalah An-Nasaih al-Musalsalah. Kita sekarang masuk pada silsilah nasihat yang kedua. Fa'akul silsilatu nasihati litullabi. Silsilah nasihatku untuk para santriku yang nomor dua. Al-Muslimu la yatakallamu illa idha alima. Seorang Muslim la yatakallamu, dia tidak berbicara, illa idha alima, kecuali apabila dia mengetahui, dia tahu, anna kalamahu, bahwasanya kalam dia haqqun fi aslihi, hak, benar pada asalnya, yaitu bi an takuna niyyatuhu khalisatan lillahi ta'ala, niatnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. La ligharadin minal aghrab, bukan untuk satu tujuan dari tujuan-tujuan yang ada, baik tujuan pribadi atau tujuan duniawi. Yang kedua, haqqun fi dhatihi, ucapannya hak pada zatnya. Bi ayyakuna thabitan bil burhani, yaitu ucapannya itu thabit, tetap, diisbatkan dengan bukti-bukti, dengan dalil-dalil. Yang ketiga, haqqun fi asarihi, benar, hak pada efeknya, pada dampaknya, pada pengaruhnya, yaitu bi alla yatarattab alaihi, yakni tidak mengandung, tidak memunculkan atas ucapannya itu mafsadatan a'zam min mafsadatis sukuti, sebuah mafsadat yang justru lebih besar, lebih agung daripada mafsadah diam. Ini adalah dhabit, kaidah yang harus diperhatikan setiap muslim. Kapan dia berbicara dan kapan dia diam. Di dalam segala permasalahan, segala persoalan, terutama di masa fitnah atau ketika sedang terjadi sebuah fitnah. Di sini ada tiga perkara yang harus diperhatikan seorang muslim sebelum dia berbicara. Tiga-tiganya harus terpenuhi, harus ada, baru dia bicara. Ketika satu saja tidak ada, maka lebih baik dia diam. Jangan berbicara. Sebab bicaranya dia akan memunculkan sebuah mafsadah, baik pada zatnya atau pada efeknya. Ketentuan yang pertama ialah niatnya. Apa niatan dia di dalam berbicara? Apakah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala? apakah itu dalam rangka untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah dalam rangka untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah justru sebaliknya niatan dia ada tendensi pribadi atau tendensi duniawi? Cek niatan kamu. Untuk apa engkau berbicara? Karena apa engkau berbicara? Dalam rangka membela agama Allah atau kau membela pribadi? Dalam rangka untuk membela agama Allah atau kau membela kepentingan pribadi? Dalam rangka untuk beribadah kepada Allah ataukah ada tujuan duniawi? Dicek. Kalau ternyata ada motivasi-motivasi pribadi atau duniawi, diam. Sebab kalam dalam kondisi yang seperti itu ma'zur ghairu ma'jur. Malah berdosa, bukan berpahala. Ini terkait dengan bawa'is al-kalam yang memotivasi seseorang dalam berbicara. Yang kedua adalah terkait dengan keabsahan ucapannya. Harus dipastikan hadzal kalam haqqun bil burhan wal adillah. Benar, hak dengan bukti-buktinya dan dalil-dalilnya. Ayat wa ahadis atau ijma' atau ada kalamul ulama, kalamus salaf dalam masalah itu. Ini tentang keabsahannya. Dicek. Kalau ternyata ucapannya itu hak, ada dasarnya dari Alkitab Sunnah dengan pemahaman yang benar, dia akan bicara. Tetapi ketika tidak sesuai dengan ketentuan ini, maka dia harus diam, dikarenakan kalamnya kalam batil atau kalamnya kalam syubhat, bercampur pada yang ada yang hak, ada yang batil. Sehingga harus ada dasar ilmiahnya terlebih dahulu. Sehingga ciri-ciri ahlu sunnah dalam berbicara adalah al-ilm qabla qawli wal amal, berilmu dulu sebelum berucap dan berbuat. Mereka punya kaidah al-i'tiqad thumma al-istidlal, berakidah dengan dasar ilmu kemudian berhujjah dengannya dengan dalil-dalilnya. Artinya mencari dalil, berhujjah dengan dalil, baru meyakini dengan cara seperti itu. Berakidah, berilmu, beramal dengan ilmunya. Yang ketiga ialah pada efeknya, pada dampaknya, pada asarnya, dipertimbangkan baik-baik. Maslahat madaratnya antara dia berbicara ataukah dia diam. Bisa jadi niatan dia bagus, niatan dia tulus, niatan dia ikhlas. Dasarnya jelas ayat hadis dengan pemahaman yang benar. Tetapi tidak semua ilmu yang kita yakini, ilmu yang kita ketahui itu mengandung dampak yang bagus ketika disampaikan. Maka harus diperhatikan waktu. Harus diperhatikan tempat dalam menyampaikan. Diperhatikan terkait dengan orang yang bakal menyampaikan, orang yang mendengarkan ilmu yang mau kita sampaikan ini. Pertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Ketika maslahatnya lebih besar berbicara, takallam. Dia akan berbicara. Tapi ketika yang lebih besar ialah mafsadatnya, fitnahnya, maka dia diam. Bukan berarti itu kismanul ilmi, menyembunyikan ilmu, tidak. Tetapi masuk dalam kategori takhirul bayan ila waqtil hajah. Menunda penjelasan sampai pada waktu yang diperlukan. Tiga-tiganya harus ada. Tidak cukup dengan semata-mata niat kamu baik. Tidak cukup dengan semata-mata ucapan kamu itu ada hujahnya. Tetapi yang lebih penting daripada itu semua adalah efeknya. Hitung baik-baik sebelum berbicara. Dasarnya adalah hadis. Fa'akul wa fi sahihaini. Disebutkan dalam sahihain Bukhari Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sahih Bukhari. Nomor hadis 6018. Juga dalam sahih Muslim. Hadis nomor 47. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Menunjukkan ucapan yang baik itu ibadah. Ucapan yang baik termasuk keimanan. Ucapan yang baik itu ma'jur. Mendapatkan pahala. Diambil nanti dari kiamat. As-samad diam pada waktunya itu juga merupakan ibadah. Itu juga merupakan iman kepada Allah. Ini juga merupakan perkara yang makjur, dikasih pahala, diambil nanti di kiamat. Kalimat khairan di sini ada dua macam. Dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam bukunya Syarah Riyadhus Shalihin ketika membahas hadis ini. Disebutkan dalam Riyadhus Shalihin, Kitabul Manhiyat, ketika membahas masalah haramnya ghibah dan menjaga lisan, anjur menjaga lisan. Beliau mengatakan, beliau menjelaskan al-khair ada dua macam. Yang pertama, khairun fi dzatil kalam, baik, bagus pada zat ucapannya. Seperti membaca Al-Quran, tasbih, takbir, tahlil, mengajarkan ilmu, dan yang semacam itu. Ada khair. Atau yang kedua kata beliau, khairun lima yufzi ilaih. Itu ucapan, kalam, baik. Baik karena efeknya. Karena dampaknya. Bimakna, maknanya adalah annal kalama mubah. Asal ucapannya mubah. Lakin yajurru ila maslahatin, tetapi membawa sebuah kemaslahatan. Dicontohkan sama beliau seperti, lau kana yajurru ila ta'lifil qulub. Ucapan itu membawa kepada ta'lifil qulub. Bersatunya hati, melembutkan hati. Wambisatil ikhwan wa sururihim, dan membuat ikhwan-ikhwan kita, teman-teman kita menjadi nyaman dan berbahagia dengan ucapan tadi. Dengan majlis kita, dengan ucapannya kita. Ini pun juga dikatakan khair. Nah, dalam hadis ini hanya ada dua pilihan. Pilihannya bicara atau diam. Bicara ketika dipastikan khair. Falyakul khairan. Dia mengucapkan kebaikan. ini meliputi tiga perkara yang disebutkan di atas. Baik pada niatnya, baik pada keabsahan ucapannya, dan dipastikan baik pula pada efek dan dampaknya. Ketika terpenuhi, bicaralah. Kalau tidak, hanya ada pilihan yang kedua, auliyasmut atau dia diam. Aqul wa fi Tirmidzi, dan juga disebutkan dalam Sunan Tirmidzi, hadis nomor 2501. Lafaz hadis, man shamata naja. Orang siapa yang diam, maka dia selamat. Wa muharrajun fi sahihati al-Albani rahimahullah. Ini hadis disebutkan dalam sahih karya Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis nomor 536. Al-Iraqi dalam bukunya Takhrij Ihya Ulumuddin mengatakan, wa huwa 'inda Tabrani bi sanadin jayyid. Ini hadis diriwayatkan oleh Tabrani dengan isnad yang jayyid. Naam. Pada isnadnya At-Tirmidzi memang ada sebuah kelemahan, namun diriwayatkan dalam jalur yang lain jayyid, sehingga disahihkan sama Syekh Al-Albani dikarenakan banyak penguatnya. Pengertian man shamata naja, barang siapa yang diam maka dia selamat. Kata-kata naja ay faza wa ghafara bi kulli khair. Dia beruntung dan mendapatkan semua kebaikan. Au naja min afati dharain. Atau makna yang kedua ada dia selamat dari penyakit-penyakit dua negeri. Dari penyakit-penyakit terkait di dunia ini dan penyakit-penyakit terkait dengan di akhirat nanti. Betul-betul selamat dunia akhirat. Wa maqsudul hadis, dan maksud daripada hadis ini adalah alla yatakallama fi ma la ya'ni. Dia tidak bicara dalam perkara-perkara yang tidak ada gunanya, yang enggak ada manfaatnya. Wa yaqtasir 'alal muhim, dan dia hanya mencukupkan diri pada ucapan yang penting-penting saja. Fahihi najat, maka padanya ada keselamatan. Demikian dijelaskan oleh Al-Farfuri rahimahullah dalam bukunya Tuhfatul Ahwazi, Syarah At-Tirmidzi, juz yang ke-7 halaman 172. Naam. Nasallahu alaihi wa sallam wa nasa. Baik, dari nasihat ini barakallahu fikum menegaskan kepada kita tentang satu prinsip utama dari prinsip-prinsip salaf, dan itu merupakan fiqih mereka ketika muncul fitnah atau di ayamul fitnah, ialah hifzul lisan indal fitan au ayamil fitan, menjaga lisan ketika ada fitnah atau di masa-masa fitnah. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga lisan dalam bab ini dan bahaya melepaskan lisan tanpa kontrol dalam bab ini. Datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu', secara marfu', kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitnatun samma batma amya, akan datang nanti sebuah fitnah sama bakma amya, tuli bisu buta. Man asyrafa laha, barang siapa yang menengok-nengok fitnah tadi, mendekat kepada fitnah tadi, istashraqat lahu, maka fitnah itu akan menarik dia kepadanya. Wa israful lisani fiha kawqu'is saif, dan israful lisan, melepaskan lisan tanpa kontrol di masa itu seperti tebasan pedang. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya nomor 4264. Namun di sanadnya ada Abdurrahman ibnu Bailamani dia dhaif. Juga datang dari hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara marfu', kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal fitanah. Hati-hati kamu dari fitnah-fitnah, fa innal lisana fiha mithlu wuqu'is sayf. Sebab lisan pada masa-masa fitnah itu seperti tebasan pedang. Keluarkan dari Ibnu Majah nomor hadis 3926. Namun di dalamnya juga ada Abdurrahman bin Al-Bailamani dhaif, dan dia juga tidak mendengarkan dari Abdullah bin Umar. Juga datang dari hadis Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma secara marfu'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Satakunu fitnatun tastawiful Arab." Akan ada fitnah yang membersihkan orang Arab, yakni akan membersihkan mereka semua dari kebinasaan. Qatlaha finnar, orang-orang yang terbunuh di masa fitnah itu dalam neraka, dikarenakan dia berperang atau membunuh dikarenakan urusan dunia atau hawa nafsu. Al-lisanu fiha ashaddu min waq'is sayf. Lisan pada masa fitnah itu lebih tajam daripada tebasan pedang. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor hadis 3967, juga Abu Dawud 4265. Ini hadis diikhtilafkan marfu' sama mauqufnya, dan Al-Bukhari rahimahullah merajihkan mauquf atas Ibnu Amr bin As. Demikian dijelaskan dalam Aunul Ma'bud Syarah Abu Dawud juz yang ke-11 halaman 271, sehingga secara isnad dhaif. Namun secara makna adalah sahih. Menjelaskan tentang bahaya lisan. Pada lafaz hadisnya Abu Hurairah, satakunu fitnatun samma bakma amya. Dijelaskan maknanya dalam Aunil Ma'bud, ini fitnah disifati dengan sifat-sifat orang-orangnya. Maknanya ay la yasma'u fiha al-haq. Orangnya tidak mau mendengarkan kebenaran pada masa fitnah itu. Wala yantiqu bihi, juga tidak menyuarakan, tidak membicarakan kebenaran. Wala yattabihul batil wa anil haq, dan tidak bisa diperjelas mana yang batil dari yang haq. Kata Al-Qari rahimahullah, al-makna, makna hadis ini adalah la yumayyizuna fiha bainal haqqi wal batil. Mereka tidak bisa membedakan di masa-masa fitnah itu antara yang hak dengan yang batil. Wala yasma'una nasihata, mereka tidak mau lagi mendengarkan nasihat. Wal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, juga tidak mau lagi mendengarkan amar ma'ruf nahi munkar. Bal man takallama fiha bihaqqin udhi, bahkan orang-orang yang bicara dengan hak di masa itu disakiti. Dan waqa'a fil fitnah wal mihan, dia pun terpelanting jatuh dalam fitnah-fitnah dan mihnah-mihnah. Demikian di Aunul Ma'bud juz yang ke-11 halaman 269 dan sampai 271. Intinya adalah menjelaskan tentang khatarul lisan, bahaya lisan di masa fitnah. Sehingga jaga lisan di masa-masa fitnah, jangan bicara kecuali ketika dipastikan tiga poin di atas itu terpenuhi. Niat kamu ikhlas, ucapan kamu hak benar dengan hujjah, dan dampaknya positif, enggak negatif. Kalau tidak terpenuhi, maka diam itu selamat. Sehingga ada waktu berbicara ketika ada kemaslahatan, dan ada waktu untuk diam ketika ada kemaslahatan. Sehingga dua kondisi itu yang terbaik. Ketika tidak terpenuhi, dia bicara. Bukan pada waktunya, bukan pada tempatnya, atau yang dia sampaikan itu batil, maka dikatakan syaitanun natiq. Inilah yang namanya setan yang berbicara. Bicara dengan yang batil, atau mengandung unsur fitnah karena bukan pada waktu atau tempat yang benar. Begitu pula ketika diamnya itu bukan pada waktunya yang tepat. Dia mampu untuk menyampaikan hak. Dia tahu itu ucapan benar. Dan dia tahu besar kemaslahatannya untuk dia bicara. Tapi dia diam. Entah karena takut duniawiahnya enggak terpenuhi. Duniawiah dia hilang. Atau takut perkara pribadinya hilang. Atau takut dengan cemoohan orang dan segala macamnya. Apalagi dia sanggup terpenuhi semua poin tiga di atas. Namun dia diam. Inilah yang namanya syaitanun akhras, setan bisu. Sehingga khulasanya adalah perhatikan baik-baik barakallahu fikum ketentuan yang di atas. Sehingga menjadi jelas bagi kita semua kapan kita bicara dan kapan pula kita diam. Wallahu a'lam bishawab. نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب